Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan yang berikutnya, yakni bab tauqid. Babut tauqidi, bab tauqid termasuk salah satu dari tawabi'. Kemarin pada beberapa pembahasan sebelumnya disampaikan tentang tawabi', ada beberapa macam, ada 4 macam jenis tawabi'. Yang pertama yaitu an-na'tu, na'at. Kemudian yang kedua adalah al-atfu, ataf. Kemudian yang ketiga ini at-tawqidu, tawqid. Dan nanti yang keempat adalah al-badalu, badal. Kita bahas jenis yang ketiga dari tawabi', yakni tawqid. Qala al-musannifu, berkata penyusun matan al-Ajurumiyah, yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala, at-tawqidu tabi'un lil-mu'akkadi. Tawqid adalah yang mengikuti mu'akkad, isim atau kata yang mengikuti mu'akkad. Mu'akkad maknanya sesuatu yang dikuatkan, isim yang dikuatkan maknanya. Ini disebut dengan mu'akkad. Jadi tabi' lil mu'akkad, yang mengikuti mu'akkad. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi, dalam hal rofaknya, nasobnya, jarnya, dan ma'rifahnya. Ta'rif, ya, maknanya ma'rifah. Jadi tauqid itu mengikuti mu'akkad dalam hal rofak, nasob, jar, dan ma'rifahnya. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin, dan tauqid itu dengan lafad-lafad yang diketahui, lafad-lafad yang sudah diketahui. Wahia, yakni an-nafsu, nafsu, wal-ainu, wa-kullu, wa-ajma'u, wa-tawabi'u ajma'a, dan yang mengikuti ajma'u. Wahia akta'u, wa-abta'u, wa-abta'u, yakni kata-kata yang mengikuti ajma'u, yakni akta'u, abta'u, dan abta'u. Jadi ketiga kata ini nanti mengikuti ajma'u. Taqulu, engkau katakan misalnya, qama zaidun nafsuhu. Zaid sendiri berdiri. Zaid dia sendiri berdiri. Nafsuhu, nafsu di sini taukid pada zaidun. Wa ra'aitul qauma kullahum, aku melihat kaum itu semuanya. Kulla, ya, tadi disebutkan kullu, ya, kullahum, kulla di sini taukid pada al-qauma. Wa marartu bil qaumi ajma'ina, aku melewati kaum itu seluruhnya. Ajma'in, ini yang menjadi taukid dari al-qaumi. Ya, tadi lafaz ajma'u, ya, karena di sini untuk jamak, ya, menjadi ajma'in. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullahu taala, muallif Ibnu Ajur menyatakan, semoga Allah merahmati beliau, babut tauqidu, bab tauqid. Yuqalu at-tauqidu, dikatakan dengan lafaz ini, at-tauqid, dengan wawu, taukid ya dengan wawu. Wa yuqalu at-ta'kida atau at-ta'kidu bil hamzati, dan terkadang juga dikatakan dengan lafaz ta'kid ya, at-ta'kidu atau ta'kid bil hamzati dengan hamzah, sesudah ta itu hamzah ta'kid. Adapun yang asal tadi taukid dengan wawu. Ini. Jadi ada dua istilah untuk hal ini. Ada yang menyebut dengan taukid, tapi terkadang juga disebut dengan takkid. Maknanya sama, maksudnya sama. Ini. Wat taukidu afsahu. Adapun lafaz dengan wawu, yakni taukid, ini yang lebih fasih. Ya, yang lebih fasih. Apa dalilnya? Ya. Asy-Syaikh menyatakan demikian berdalil dari ayat ini. Liqaulihi ta'ala, yakni pada ucapan perkataan Allah Ta'ala di surah An-Nahl ayat yang ke-91, wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Ya, wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Dan janganlah kalian merusak sumpah-sumpah itu sesudah menguatkannya. Dalam ayat ini yang digunakan lafaz taukid, ba'da taukidiha. Dari ini maka Asy-Syaikh berpendapat bahwasanya yang lebih fasih afsah adalah dengan lafaz taukid dengan wawu. Walam yaqul ba'da ta'kidiha, dan Allah tidak mengatakan dengan ba'da ta'kidiha, tidak dengan hamzah, tapi Allah nyatakan dengan taukid. Ya. Ma'a anna syai'a indan nasi at-ta'kidu bil hamzati. Padahal yang umum di kalangan manusia, di kalangan orang-orang Arab, mereka mengucapkan dengan hamzah, yakni ta'kid dengan hamzah. Ini yang umum di kalangan masyarakat Arab. Lakinna syai'a ghairu fasihin fil lughatil arabiyyati. Akan tetapi yang umum itu tidak fasih dalam bahasa Arab. Ya, jadi yang ada dalam keumuman masyarakat Arab itu tidak mesti itu fasih. Bisa jadi fasih, bisa jadi tidak. Ya. Adapun Asy-Syaikh di sini menyandarkan lafaz yang lebih fasih itu sesuai yang digunakan dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah gunakan. Ya. Seperti dalam ayat ini. Ya, ba'da tawqidiha dengan wawu. Ini yang fasih. Kemudian secara makna, wat tawqidu maknahu at-taqwiyatu wat-tathbitu. Tawqid maknanya adalah taqwiyah, menguatkan. Wat-tathbitu, dan mengokohkan. Ya, taqwiyah itu menguatkan. Tasbit itu mengokohkan, mengkokohkan, meneguhkan. Ini makna dari taukid. Fayuqalu mathalan, sebagai contoh dikatakan wakkadal haditha au akkadal haditha. Jadi maknanya sama, wakkada atau akkada. Jadi menguatkan, mengokohkan, menetapkan pembicaraan atau perkataan. Wa yuqalu wakkadal khabara au akkadal khabara. Contoh yang lain dikatakan wakkadal khabara, menguatkan, mengokohkan, menetapkan berita. Wa ma asbaha dzalika, dan yang lainnya yang serupa dengan itu. Ini ciri makna taukid, menguatkan yaitu takwiyah, dan tasbit yaitu mengkokohkan atau meneguhkan. Ini. Kemudian tadi wakkada dari fi'il ini nanti dibentuk menjadi taukid ya, dengan wawu. Adapun dari fi'il akkada yang dengan hamzah ini nanti yang menjadi takkid dengan hamzah. Kedua fi'il ini maknanya sama, wakkada ataupun akkada maknanya sama, dan tadi masing-masing membentuk masdarnya ya, menjadi taukid dan ta'kid. Yang tadi sudah dijelaskan lebih fasih yang dengan wawu, ta'kid. Wattaukidu tabi'un lil mu'akkadi fil i'rabi. Taukid itu mengikuti mu'akkad dalam hal i'rabnya. Ya, yang dimaksud dengan mu'akkad yakni sesuatu yang dikuatkan, dikokohkan oleh taukid tersebut. Ya, yang itu letaknya sebelum lafaz taukid tersebut. Dalam hal ini nanti yang disebut dengan mu'akkad itu nanti yang terletak sebelum taukid tersebut. Ya, dari contoh yang tadi yang disebutkan oleh mu'allif, qama zaidun nafsuhu, yang dimaksud dengan mu'akkad itu zaidun. Ra'aitu al-qawma kullahum, yang dimaksud dengan mu'akkad adalah al-qawma. Marartu bil-qawmi ajma'in, yang dimaksud dengan mu'akkad adalah al-qawmi. Itu yang dimaksud dengan mu'akkad. Jadi sesuatu yang dikuatkan, dikokohkan oleh taukid tersebut dan letaknya sebelum taukid itu. Dan ini taukid itu mengikuti mu'akkad tersebut dalam hal i'rab. Faqala, beliau menyatakan, fi raf'ihi, dalam hal rafa'nya, wa nasbihi, dalam hal nasabnya, wa khafdhihi, dalam hal jarnya, wa ta'rifihi, dan dalam hal ma'rifahnya. Ini agak berbeda. Tadi rafa', nasab, dan jar, ini dari i'rab mengikuti. Kemudian di sini ada tambahan wa ta'rifihi, dalam hal ma'rifahnya. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Tabi'un lahu fi kulli hadhil asya'i. Taukid itu mengikuti mu'akkad dalam semua hal ini. Dalam semua hal ini yang disebutkan yaitu rafa', nasab, jar, dan ma'rifahnya. Walahu alfadhun makhsusatun mu'ayyanatun fil lughatil arabiyyati. Dan taukid ini mempunyai lafaz-lafaz yang khusus, yang tertentu dalam bahasa Arab. Wa ta'yinuha ulima bitatabbu'i wal istiqra'i. Dan untuk menentukannya, menentukan lafaz-lafaz taukid tersebut, itu diketahui dengan tatabbu' dan istiqra', dengan meneliti, memeriksa secara cermat kata-kata yang ada dalam bahasa Arab, yang digunakan dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Kemudian didapati tadi lafaz-lafaz khusus untuk taukid. Yaqulul mu'allifu rahimahullahu ta'ala, mu'allif semoga Allah merahmati beliau, mengatakan wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Taukid itu ada dengan lafaz-lafaz yang diketahui, lafaz-lafaz tertentu yang diketahui. Ulimat bimadha, diketahui dengan apa, dengan cara apa? Bit tatabbu'i wal istiqra'i, dengan tatabbu' dan istiqra'. Wahia, yakni lafaz-lafaz tersebut, an-nafsu, wal-ainu, wa-kullu, wa-ajma'u, wa-tawabi'u ajma'a, wahia akta'u, wa-abta'u, wa-abasa'u. Jadi pengikut ajma'u, yang mengikuti ajma'u. Ada tiga, yakni akta'u, abta'u, abasa'u. Inilah kata-kata yang digunakan untuk taukid. Nafsu, ainu, kullu, ajma'u. Dan yang mengikuti ajma'u, yakni akta'u, abda'u, dan abasa'u. Jadi semuanya ada tujuh. Ya. Kemudian dijelaskan oleh syekh masing-masingnya. An-nafsu, yu'akkadu biha al-mufradu wal-jam'u wal-muthanna. Untuk an-nafsu, lafad ini digunakan untuk menguatkan, untuk mentaukid isim yang mufrad, jama' dan muthanna. Isim yang mufrad, kemudian jama' dan muthanna itu bisa ditaukid dengan lafad nafsu ini. Taqulu, engkau katakan misalnya, ja'a zaidun nafsuhu. Ya, ini mufrad, zaidun satu orang, maka ditaukid dengan nafsu, nafsuhu, ya, dengan idhofah ya. Ini wajah ar-rajulani anfusuhuma, datang dua laki-laki itu, ya, mereka sendiri, ya, mereka sendiri, dua orang laki-laki itu datang. Di sini anfusu, ini lafaz jamak dari nafsu untuk dua orang, ya, dan itu ditunjukkan pada mudhaf ilahnya anfusuhuma. Ini Waja'al qawmu anfusuhum. Kaum itu sendiri datang. Kaum itu sendiri, mereka sendiri datang. Ini jamaknya. Jadi untuk nafsu digunakan untuk semuanya, mufrad, mutsanna dan jamak. Hadza taukidu yuqawi. Taukid ini ya, menguatkan. Jadi adanya taukid ini itu menguatkan makna kalimat tersebut. Li'annaka idza qulta jaa Zaidun, karena engkau misalnya jika engkau mengatakan jaa Zaidun, ya, Zaid datang. Hanya mengatakan seperti ini, fal khabaru yufidu anna Zaidan jaa. Maka khabar, berita yang bisa diambil ini memberikan makna bahwasanya Zaid itu datang. Fa idza qulta nafsuhu, jika engkau mengatakan dengan menambahkan nafsuhu dari kalimat tadi jaa Zaidun nafsuhu, maka ta'akkadal khabaru, berita itu menjadi kuat, kokoh. Wartafa'a ihtimalul majazi, dan terangkat ihtimalul majazi, kemungkinan kiasan dari kalimat tersebut. Okay. Jadi tidak memungkinkan itu makna kiasan. Okay. Karena tadi dikuatkan dengan taukidnya. Jadi tidak membuka peluang atau kemungkinan itu bermakna kiasan dari kalimat tadi. Jaa Zaidun nafsuhu. Maksudnya apa? Ya'ni lamma kana qauluka jaa Zaidun. Maksudnya ketika ucapanmu ini jaa Zaidun, yahtamilu annal ma'na jaa ghulamuhu. Ini memungkinkan, ya, memungkinkan untuk bermakna anak dari Z itu yang datang. Au atau jaa khabaruhu, atau datang beritanya, berita tentang Zaid. Au ma asbaha dzalika, atau yang semisal dengan itu. Jadi untuk kalimat yang semacam ini jaa Zaidun, bisa jadi memang Zaid yang datang, tapi bisa jadi mungkin anaknya yang datang atau pesuruhnya yang datang, atau yang datang berita tentang Zaid. Ini memungkinkan, ya, kiasan atau semacam itu dalam bahasa Arab itu bisa diambil makna demikian dari kalimat ini. Fa'idha qulta, kemudian jika engkau mengatakan nafsuhu, menambahkan taukid ini, nafsuhu, akatta zahir lafzi, maka engkau menguatkan, mengkokohkan zahir lafad itu. Li'anna zahir lafzi fi qawlika ja'a Zaidun, karena zahir lafad tersebut dalam kalimatmu ini jaa Zaidun, annahu huwa alladhi jaa, yakni bahwa dia yang datang, Zaid itu yang datang. Ma'a ihtimalil majazi, dengan tadi adanya kemungkinan itu berupa kiasan, ya, atau berupa perumpamaan atau semisalnya. Fa'idha qulta, maka jika engkau mengatakan nafsuhu, irtafa'a ihtimalul majazi, maka terangkatlah peluang atau kemungkinan kiasan tadi. Wa qawwa al-jumlatul khabariyata allati qablaha, dan menguatkan jumlah khabariyah, kalimat yang menunjukkan berita atau kalimat berita, kalimat pengkhabaran yang sebelumnya. Jadi dengan adanya taukid itu lebih memperkuat, memperkokoh, memperjelas bahwa yang datang itu memang benar-benar Zaid, dia sendiri yang datang, bukan anaknya, bukan pesuruhnya, bukan khobar tentang Zaid atau yang lainnya yang terkait dengan Zaid, bukan, tetapi memang benar-benar diri Zaid itu sendiri yang datang. Ini makna dari taukid sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Tapi kalau hanya jaa Zaidun, itu membuka peluang tadi adanya kiasan, dan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Zaid datang, maksudnya mungkin anaknya atau pesuruhnya, atau khobar tentang Zaid atau yang semisal dengan itu bisa difahami dari kalimat ini. Apalagi kalau ada siyakul kalam atau konteks yang menunjukkan kesana, Ini lebih bisa lagi memungkinkan makna kiasan tadi. Tetapi ketika ditambahkan nafsuhu, maka itu untuk menguatkan zahir dari lafaz tersebut. Zahirnya apa? Yang datang kan Zaid. Ja'a Zaidun. Maka ini dikuatkan. Jadi yang datang memang benar-benar Zaid. Sehingga tidak membuka peluang, tidak membuka kemungkinan yang lain, makna yang lain tadi. Jadi demikian taukid, ya. Menguatkan, mengkokohkan dari kalimat sebelumnya. Yang berikutnya, al-ainu, ya, lafaz taukid yang berikutnya, yaitu ain. Aidon, ya, ain ini juga taukid. Taqulu, engkau katakan misalnya, ja'a Zaidun ainuhu. Ya, maknanya sama. Zaid sendirilah yang datang. Ya. Jadi di sini ain bukan berarti mata, tapi taukid, berarti semakna dengan nafsu tadi. Ya. Zaid sendirilah yang datang. Ya, kira-kira itu. Ya. Ja'a Zaidun. Kalau kalimatnya ini, tanpa ada ainu, tanpa ada taukid, ja'a Zaidun. Yafhamu sami'u anna Zaidan ja'a. Pendengar, orang yang mendengar itu memahami bahwa Zaid datang. Lakin ma'ahtimali. Ya, ma'ahtimali ayyakuna alladhi ja'a ghulamuhu masalan. Tetapi dengan kemungkinan bahwa yang datang itu anaknya atau pesuruhnya atau yang semisalnya. Jadi orang yang mendengar tahu bahwasanya Zaid datang. Tapi datangnya itu apakah Zaid sendirian, dia sendiri, ataukah lewat orang lain, atau beritanya saja, atau bagaimana. Itu masih terbuka kemungkinan itu. Fa'idha qulta. Maka jika engkau mengatakan ainuhu dengan taukid ini, zala hadha ihtimalu. Maka hilanglah ihtimal ini, hilanglah peluang kemungkinan makna majaz tadi, makna kiasan tadi, atau makna yang lain tadi, menjadi hilang. Wa sara fi qaulika ainuhu taukidun limaji'ihi. Sehingga ucapanmu ini, ainuhu, ini menguatkan ya, sebagai taukid terhadap kedatangan Zaid. Huwa duna ghulamihi limaji'ihi huwa, yaitu kedatangan dia, dia sendiri, yaitu Zaid, duna ghulamihi, bukan ghulamnya, bukan anaknya, atau bukan pesuruhnya, atau bukan yang lainnya. Ini. Kullu, yang berikutnya. Yu'akkadu biha makana dha ajza'in. Kullu, ini digunakan untuk taukid pada sesuatu yang memiliki bagian. Ajza, dha ajza, sesuatu yang memiliki bagian, yang bisa dibagi-bagi. Kullu syai'in dhu ajza'in, segala sesuatu yang memiliki bagian, bisa terbagi-bagi. Fa'innahu yu'akkadu bi kullin, maka itu dikuatkan, ditaukid dengan lafaz kullu. Wa amal wahidu fala yu'akkadu bi kullu. Adapun yang satu, sesuatu yang hanya satu, tidak bisa dibagi-bagi, satu utuh, maka tidak ditaukid dengan kullu. Walihada la yasihu an taqula, oleh karena itu tidak benar kalau engkau mengatakan ja'a Zaidun kulluhu. Zaid semuanya datang. Tidak benar dengan ini. Limada, kenapa? Li'annahu la yatajazza'u. Karena dia Zaid ini tidak yatajazza, tidak terbagi. Orang ya satu orang utuh, tidak bagian-bagiannya, tidak, tapi ini. Sehingga tidak ditaukid dengan kullu. Lakin yasihu an taqula, akan tetapi benar atau boleh kalau engkau mengatakan misalnya utiqal abdu kulluhu. Budak itu dimerdekakan semuanya. Limada, kenapa? Li'annal itqa yataba'adu. Karena al-itqu, pembebasan budak itu, yataba'adu, itu bisa terbagi-bagi. Ya. Mungkin dari sekian budak, ya, ya tidak semua yang dibebaskan atau hanya sebagian, bisa demikian. Ya. Dari si al-itqu, pembebasan budaknya, perbuatan membebaskan budak, ini bisa terbagi-bagi. Ini ya. Jadi ini, kullu, ini digunakan untuk taukid pada sesuatu yang bisa terbagi. Adapun yang tidak bisa terbagi, maka tidak dengan kullu, dengan yang lainnya, tadi dengan nafsu atau dengan ainu. Untuk yang berikutnya, insyaallah kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Terakhir tadi tentang kullu yang digunakan untuk taukid pada sesuatu yang mempunyai bagian, bisa terbagi-bagi. Adapun yang tidak bisa terbagi, tidak mempunyai bagian-bagian, maka tidak bisa ditaukid dengan lafadz kullu. Jadi taukidnya ya dengan lafadz nafsu atau ainu tadi. Contoh untuk kullu, akaltu ar-raghifa kullahu. Aku makan roti itu semuanya. Raghif, roti atau adonan roti. Sahihun, ini benar. Kenapa? Li'annahu yataba'adu, karena dia itu terbagi. Bisa terbagi. Yumkinu an ta'kula nisfahu, memungkinkan engkau itu makan separuhnya. Au thuluthahu, atau sepertiganya. Idzan yumkinu an taqula kullu. Jadi mungkin untuk engkau katakan kullu, semuanya. Rahma anna raghifa wahidun, walaupun roti itu hanya satu. Bendanya atau rotinya hanya satu, tapi satu itu dia bisa terbagi-bagi, bisa sepertiganya, bisa separohnya atau sebagiannya. Maka ini bisa ditaukid dengan kullu. Jadi terbagi-bagi di situ bukan mesti sesuatu yang jumlahnya banyak. Ya, tetapi ya dilihat kalau memang itu sesuatu bisa terbagi walaupun jumlahnya hanya satu, ya bisa ditaukid dengan kullu. Contoh yang lain. Za'al qaumu kulluhum. Kaum itu semuanya datang. Yasihu, benar. Limadha? Kenapa? Li'annahum yataba'aduna, karena mereka itu terbagi. Bisa terbagi-bagi. Yumkinu ya'ti ba'duhum, memungkinkan mereka datang itu sebagiannya. Sebagian mereka datang. Tidak semuanya, tapi hanya sebagian saja. Fa idza qulta, maka jika engkau mengatakan ja'al qaumu kulluhum, hadza taukidun, ini adalah taukid. Kaum itu semuanya datang. Tidak ada yang tidak datang. Jadi semuanya, satu kaum itu semuanya datang. Ini taukid, ya kullu taukid pada al qaumu. Idzan kullu la yu'akkadu biha illa ma yataba'adu. Jadi kullu itu tidak digunakan untuk taukid, ya, tidak digunakan untuk taukid kecuali pada apa yang bisa terbagi, pada sesuatu yang bisa terbagi. Amma ma la yataba'adu fala yu'akkadu biha. Adapun sesuatu yang tidak terbagi, tidak bisa terbagi, maka tidak ditaukid dengan kullu. Wa innama yu'akkadu bin nafsi au bil aini. Hanya saja dia ditaukid dengan nafsu atau dengan ainu. Sesuatu yang tidak bisa terbagi tadi ditaukid dengan nafsu atau dengan ainu. Seperti orang atau mungkin binatang, ya. Atau yang semisalnya, yang jelas sesuatu yang memang tidak terbagi, tidak bisa terbagi, maka taukidnya dengan lafadz nafsu atau ainu. Yang berikutnya, ajma'u aidan min alfadzit taukidi. Ini juga termasuk dari lafadz-lafadz taukid. Wala yakunu illa fil jam'i. Dan ajma'u ini tidak ada kecuali hanya pada jama'. Artinya hanya ada pada bentuk jama' atau pada isim yang menunjukkan jama' saja. Jadi tidak digunakan untuk yang mufrad maupun yang mutsanna, hanya pada jama'. Taqulu, engkau katakan misalnya ja'al qaumu ajma'una. Ya, kaum itu semuanya datang. Al qaumu ini jama'. Maknanya jama'. Walaupun al qaumu secara lafaz ini lafaz mufrad, tetapi secara makna al qaumu ini jama'. Maka bisa ditaukid dengan ajma'u, menjadi ajma'una. Wala taqulu, dan engkau tidak bisa, tidak boleh mengatakan ja'a zaidun ajma'una. Karena zaid itu mufrad bukan jamak, maka tidak boleh, tidak bisa ditaukid dengan ajma'u ini. La budda an yakuna jam'an, maka harus isim itu atau mu'akadnya itu adalah jamak. Ra'aitul qauma ajma'ina, contoh yang lain. Ra'aitul qauma ajma'ina, aku melihat kaum itu semuanya. Wa marartu bil qaumi ajma'ina, aku melewati kaum itu seluruhnya, semuanya. Ini al-qaum itu jamak, secara makna jamak, maka dia bisa ditaukid dengan ajma'u ini. Kadzalika yaqulul mu'allifu, demikian pula mu'alif mengatakan tawabi'u ajma'a, kata-kata yang mengikuti ajma'a. Wahia yakni akta'u wa abta'u wa abso'u, tiga kata ini itu mengikuti ajma'u, maknanya sama dengan ajma'u, ya, maknanya artinya sama dengan ajma'u, dan penggunaannya dia nanti selalu mengikuti ajma'u, ya. Dijelaskan di sini afadanal mu'allifu rahimahullahu, mu'allif rahimahullah memberikan faedah, memberikan tambahan faedah pada kita, anna hadhihi thalathatal alfadhi, ada kesalahan penulisan di sini, wallahu alam, atau al-alfadhu thalathata, atau kalau salasahnya di awal mestinya itu tarkibnya idhofah, ya. Salasatal alfazi, salasah tidak ada alifnya, tidak ada alif lam, kemudian al-alfaz tidak tanwin, atau kalau dibalik al-alfazo as-salasata, itu juga boleh. Anna hadhihi salasatal alfazi, bahwasanya tiga lafadz ini la yu'akkadu biha illa ma'a ajma'ina, tidak dijadikan taukid kecuali dengan atau kecuali bersama ajma'in. Jadi akta'u, abta'u, abso'u, tiga kata ini tidak dijadikan taukid kecuali harus bersama ajma'in atau ajma'u, ya, karena tadi mu'alif menyatakan apa? Tawabi'u ajma'a, yang mengikuti ajma'. Ini ya. Fala taqul, sehingga engkau tidak mengatakan ja'al qaumu aqta'una. Tidak bisa, tidak boleh mengatakan seperti ini, ja'al qaumu aqta'una, langsung aqta'una. Ya, wa innama taqulu, hanya saja engkau harus mengatakan ja'al qaumu ajma'una aqta'una. Jadi ajma'una aqta'una, harus ada ajma'nya dulu, baru kemudian akta. Ya, kenapa? Li'annaha la ta'ti illa tab'an li ajma'in. Karena dia akta'u dan juga abta'u dan abso'u itu tidak datang kecuali mengikuti ajma'in. Kecuali dengan mengikuti ajma'u. Ini. Amma an ta'tiya mufradan, amma an ta'tiya mufradatan fa la. Adapun kalau datang itu sendirian, maka tidak, tidak bisa ataupun tidak boleh. Ya, seperti tadi, ja'al qaumu aqta'una, ini tidak boleh, tidak bisa demikian. Atau ja'al qaumu abta'una, atau ja'al qaumu abso'una, langsung ketiga lafadz ini tidak bisa, tidak boleh. Jadi harus mengikuti ajma'un. Ajma'una aqta'una, atau ajma'una abta'una, atau ajma'una abso'una, demikian. Taqulu, engkau katakan yang berikutnya, ja'al qaumu ajma'una aqta'una abta'una abso'una, ya, hadir, datang sesudah ajma'u, mengikuti ajma'u. Ini idza qulta hakadha, jika engkau mengatakan seperti ini, ka'annaka qulta, seolah-olah engkau mengatakan ja'al qaumu ajma'una ajma'una ajma'una ajma'una, ya, jadi mengulang taukidnya sampai 4 kali karena tadi ada 4 lafaz ajma'una aqta'una abta'una abso'una, 4 lafaz. Jadi seolah-olah tadi mentaukid dengan ajma'una sampai 4 kali. Ya, li'anna hadhihi tawabi'u. Karena ini tadi akta'un, abta'un dan abso'un itu tawabi'. Ya, mengikuti ajma' tadi. Tufidu ziyadata tawqidi, memberikan faedah, menambah tawqid. Ya, tawqid kemudian ditambah tawqid lagi, lebih kuat lagi. Ini. Itu ya. Jadi untuk akta'u, abta'u dan abso'u syaratnya dia harus sesudah atau dia harus mengikuti ajma'u, tidak bisa sendirian. Berikutnya, suara al-ana an-nafsu wal-ainu, sekarang menjadi seperti ini, an-nafsu dan al-ainu, yu'akkadu biha al-wahidu wal-muthanna wal-jam'u, digunakan untuk taukid pada wahid, pada satu atau pada mufrad, wal musanna, pada musanna, wal jam'u dan pada jama'. Kemudian kullu, yu'akkadu biha ma yatajazza'u. Kullu digunakan untuk taukid pada sesuatu yang terbagi, yang bisa terbagi. Ajma'u wa akta'u wa abta'u wa absa'u, yu'akkadu biha al jam'u khassatan. Digunakan untuk taukid pada isim yang jama', khusus, secara khusus atau khusus pada isim yang jamak. Qala Allah Ta'ala, contoh dalam ayat ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh benar-benar aku akan memenuhi jahannam itu dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Ini di surah As-Sajdah ayat yang ke-13. Ya, ajma'in, ini taukidnya untuk jamak. Al-jinnati wan-nasi, ini jama'. Wa qala ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una, maka malaikat-malaikat itu sujud mereka semuanya, seluruhnya. Kulluhum, ini taukid kullu, kemudian ajma'una juga taukid, jadi berulang taukidnya, atau ada dua taukid di sini dalam ayat ini, di surah Al-Hijr ayat yang ke-30. At-tawqidu, penjelasan asy-syekh berikutnya. At-tawqidu yuwafiqul mu'akkada fil i'rabi. Tawqid itu menyesuaikan dengan mu'akkadnya. Mu'akkad, sesuatu yang dikuatkan, yakni yang isim yang terletak sebelumnya tadi. Fil i'rabi, dalam hal i'rab. Taukid menyesuaikan dengan mu'akkad dalam hal i'rab. Yakni, idza kana al-mu'akkadu marfu'an fal mu'akkidu marfu'an. Ya. Jika mu'akkad itu marfu', maka mu'akkid itu marfu'. Yang awal dibaca fathah, mu'akkad. Ya. Sesuatu yang dikuatkan. Yang dari sisi letak itu sebelumnya, yang sebelumnya. Ya, sebelum taukid itu yang dikuatkan, itu yang disebut dengan mu'akkad. Adapun mu'akkid dengan kasrah pada kafnya, mu'akkid ini yang menguatkan, yakni ya taukid itu sendiri. Ya, taukid dari sisi faedah taukid, tapi fungsinya dia itu menguatkan, maka disebut mu'akkid. Ini ya. Jadi jika mu'akkad yang sebelum tadi itu marfu', maka mu'akkid yang menguatkan yang sesudahnya itu juga marfu'. Idza kanal mu'akkadu mansuban, kanal mu'akkidu mansuban. Jika mu'akkad itu mansub, maka mu'akkid itu juga mansub. Idza kana majruran, kanal mu'akkidu majruran. Jika mu'akkad itu majrur, maka mu'akkid itu majrur. Idza kanal mu'akkadu ma'rifatan, kanal mu'akkidu ma'rifatan. Jika mu'akkad itu ma'rifah, maka mu'akkid itu ma'rifah. Ya. Jadi mu'akkid ya, dalam hal ini semakna dengan taukid. Ya, ya, gitu ya. Jika mu'akkad marfu', maka taukidnya marfu'. Jika mu'akkad mansub, maka taukidnya mansub. Jika mu'akkad itu majrur, maka taukidnya juga majrur. Dan jika mu'akkad itu ma'rifah, maka taukid itu juga ma'rifah. Di sini hanya disebutkan ma'rifah. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan, menambahkan, wa ikhtalafan nahwiyuna hal tu'akkadun nakiratu au la. Para ahli nahwu berselisih, apakah nakirah itu ditaukid ataukah tidak, ya, karena yang disebutkan oleh mu'alif Ibnu Jurum ya, fil ta'rifihi dalam hal i'rabnya, yang afwan fi ta'rifihi dalam hal ma'rifahnya, sesudah menyebutkan raf'ihi, nasbihi, khafdhihi, kemudian ta'rifihi, itu saja. Jadi dalam hal ma'rifahnya. Sekarang di sini Asy-Syaikh menanyakan atau menunjukkan bahwasanya para ahli nahwu itu berbeda pendapat tentang nakirah. Apakah nakirah itu ditaukid ataukah tidak? Faqala ba'dhum, sebagian mereka, sebagian ahli nahwu itu mengatakan la tu'akkadu. Nakirah itu tidak dikuatkan, tidak ditaukid. Wa qala ba'dhum, dan sebagian yang lain, sebagian dari ahli nahwu tadi mengatakan berpendapat bal tu'akkadu, bahkan nakirah itu ditaukid, dikuatkan. Jadi ada khilaf, ada yang berpendapat itu ditaukid, ada yang tidak. Wa dhahiru kalamil mu'allifi, dan yang tampak dari ucapan mu'allif annaha la tu'akkadu, bahwasanya nakirah itu tidak ditaukid. Li'annahu lam yakul watan kirihi, karena beliau tidak mengatakan watan kirihi. Jadi pada pernyataan beliau tentang taukid, bahwasanya taukid tadi tabi'un lil mu'akkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdhihi wa ta'rifihi, hanya ini, hanya menyebutkan ta'rif, yang ma'rifahnya saja. Beliau tidak menyebutkan watan kirihi. Dari ini yang nampak bahwasanya mu'alif berpendapat bahwasanya nakirah itu tidak ditaukid karena tidak menyebutkan watan kirihi. Wallahu a'lam tentang khilaf yang ini. Dan di sini Asy-Syaikh juga tidak memperlebar pembahasan tentang ini, mungkin di lain waktu, di lain pembahasan. Baik. Ini penjelasan tentang taukid. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ini yang perlu itu, ini kan untuk mentaukidkan, tidak mentaukidkan untuk yang tidak dibagi. Yang iya, aku lo. Kalau dalam firman Allah itu kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Di situ fungsinya bukan taukid. Iya. Yeah. Jadi tidak semua penggunaan kullu itu bermakna taukid. Yeah. Kullu itu menjadi taukid ketika dia letaknya tentunya ya sesudah mu'akkad, sesudah sesuatu yang dikuatkan dengan kullu tersebut. Kalau kullu tidak menguatkan sebelumnya, maka dia bukan taukid. Ya, ya isim biasa, artinya fungsinya tidak sebagai taukid. Dalam ayat itu mungkin dia sebagai apa? Mubtada, bukan taukid. Nafsu juga demikian, ainu juga demikian. Ya. Ya, kullu nafsin, ya, di situ nafsin itu mudhaf ilaih, bukan taukid. Ya. Jadi lafaz-lafaz ini menjadi taukid tentunya tadi secara makna, secara siyakul kalam dia menguatkan dari isim sebelumnya. Memberikan makna, memberikan faedah, ya, takwiyah dan tasbit, menguatkan dan mengkokohkan pada mu'akkadnya, pada sesuatu yang dikuatkan, yaitu yang sebelumnya. Fungsinya itu. Kalau memang memberikan faedah, memberikan makna itu, takwiyah, tasbit, maka baru itu menjadi taukid. Tapi kalau tidak, maka ya kembali ke asal umumnya, ke asalnya secara umum, itu isim, yang maknanya kullu, makna menyeluruh. Ya. Memang maknanya sama, menyeluruh, tapi kedudukannya, itu tidak sebagai taukid, mungkin sebagai yang lain. Dan i'rabnya juga sesuai dengan kedudukannya. Kalau mubtada ya dia marfu. Ya. Kalau nanti apa ada inna ya nanti dia sebagai isim dari inna ya dia nanti mansub dan seterusnya. Ada lagi? Masalah ta'rif dari. Ya. Ya, kalau mu'akkadnya ini kan ma'rifah. Heeh. Mu'akkadnya juga ikut ma'rifah gitu maksudnya. Iya. Jadi mu'akkad itu ma'rifah. Maka taukidnya atau mu'akkad itu juga ma'rifah. Dari contoh-contoh tadi semuanya ma'rifah. dan taukidnya juga ma'rifah. Ya. Karena dia idhofah pada dhamir. Jadi idhofah pada dhamir itu ma'rifah. Karena dhamir itu ma'rifah. Ya, kulluhum, ya. Itu juga idhofah pada dhamir. Kemudian ajma'u ini ma'rifah, ya, dianggap ma'rifah. Ya, walaupun tanpa alif lam, tapi ini ajma'u dan pengikutnya tadi ini ma'rifah. Jadi ma'rifah itu tidak mesti dengan alif lam. Alif lam salah satu bentuk ma'rifah. Di sana ada bentuk-bentuk ma'rifah yang lain. Ini. Jadi mu'akkad itu ma'rifah, maka taukidnya juga ma'rifah. Ada lagi? Nah, lebih jelasnya kita baca tamrin. Ini. Tamrinun ala taukidi. Akid Zaidan. Taukidkan Zaidan. Al-mithalu contoh. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a fi'lun madin mabniyun ala al-fathai. Fi'il madi mabni dengan fathah. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu ala akhirihi. Fa'il marfu' tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Nafsu taukidun li Zaidin, taukid pada Zaid. Wa taukidul marfu'i marfu'un, taukid pada isim yang marfu', maka marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu ala akhirihi, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Nafsu mudhafun, nafsu itu mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaihi, ha'nya dhamir ha' mudhaf ilaihi. Mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin, mabni dengan dhammah pada tempat jar. An-nafsu, ini penjelasan asy-syekh. An-nafsu wal ainu wa kullun wa ajma'u. Empat lafaz taukid ini, ya. Hadhil usul, inilah yang pokok. Ya. Tawabi'u ajma'a salatatun. Kemudian yang mengikuti ajma' itu ada tiga. Aqta'u wa abta'u wa absa'u. Tiga itu pokok, yaitu nafsu, ainu, kullu dan ajma'u. Afwan, empat, ya. Empat itu pokok, yaitu nafsu, ainu dan kullu dan ajma'u. Kemudian tiga itu mengikuti ajma'u. Akta'u, abata'u, wa abasa'u. Ya. Fatakunul alfadhu kulluha sab'atun. Sab'atan. Maka lafad-lafad itu semuanya ada tujuh. Hadihil alfadhu tatba'u al-mu'akkada fi raf'i. Lafad-lafad ini mengikuti mu'akkad dalam rafa'nya. Wan nasbi dalam nasabnya. Wal khafdi dalam hal jarnya. Wat ta'rifi dan dalam hal ma'rifahnya. Wal amru fiha wadihun. Perkara dalam hal ini adalah jelas. Ya. Makna nafsi wal aini wadihun. Makna dari nafsu dan ainu itu wadih, jelas. Nafsuhu, yakni huwa nafsuhu. Nafsuhu maknanya apa? Dia sendiri. Dia sendiri. Benar-benar dia sendiri. Dirinya sendiri. Ini. Ainuhu, yakni huwa ainuhu. Ainuhu, yakni maknanya huwa ainuhu. Dia sendiri. Ya. Ini semakna dengan nafsu. Ya, dalam makna ini, dalam taukid ini, ya, benar-benar dia sendiri, dirinya sendiri. Wa kullun maknaha al-umumu. Kemudian kullun maknanya umum, artinya keseluruhan. Kullun ini maknanya keseluruhan, ya, al-umum, ya, secara menyeluruh. Ajma'una maknaha aydan al-umumu. Ajma'un maknanya ini juga al-umum, keseluruhan, menyeluruh, semuanya. Ini. Akta'u wa absa'u. Wa satu lagi apa? Wa abta'u bi makna ajma'a. Ini semakna dengan ajma'u. Artinya sama. Al mu'akkadu matbu'un. Kemudian mu'akkad itu matbu', diikuti. Wal mu'akkidu tabi'un. Kemudian mu'akkid yang menguatkan itu tabi', yang mengikuti. Yang dikuatkan diikuti, yang menguatkan mengikuti. Ini, ya. Fa fi ayyi shay'in yatba'u al-mu'akkidu al-mu'akkada? Fa fi ayyi shay'in yatba'u al-mu'akkidu al-mu'akkada? Maka dalam hal apa saja mu'akkid itu mengikuti mu'akkad, yang menguatkan itu mengikuti yang dikuatkan. Yatba'uhu fi raf'ihi wa naswihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Mengikutinya dalam hal rafa', nasab, jar, dan dalam hal ma'rifahnya. Hati misalan mu'akkadan bin nafsi. Berikan contoh mu'akkad dengan nafsu. Ra'aitu amran nafsahu. Aku melihat Amr, dia sendiri, dirinya sendiri. A'ribhu, i'rabkan. Ra'aitu, ra'a fi'lun madin, mabniyun ala sukuni. Fi'il madi, mabni dengan sukun. Littisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Ta'nya adalah dhamir muttasil, mabni dengan dhammah. Fi mahali raf'in fa'ilun, pada tempat raf' sebagai fa'il. Amran maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bih mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Nafsahu, nafsa, taukidun mansubun, taukid, mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya dengan fathah yang nampak pada akhirnya. Nafsahu, nafsa, taukid. Oh, ini terulang. Ya. Baris bawahnya ya, langsung ini diulangi. Wa huwa mudhafun. Jadi nafsahu, nafsa ini mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaihi, haknya mudhaf ilaih. Mabniyun ala dhammi, mabni dengan dhammah. Fi mahal dijarin, pada tempat jar. Contoh yang berikutnya. Ra'aitu zaidan kullahu. Al-mithalu la yasihhu. Contoh ini tidak benar. Aku melihat zaid seluruhnya. Ya. Kenapa? Karena zaid la yataba'addat, la yataba'ab. Tidak terbagi atau la yatajazza ini bal tetapi yasihu in kana yutillu minan nafidhati itu bisa benar jika itu melihat melongok dari jendela ya li annahu yatajazza'u bi'tibari nadhari karena dia terbagi sebagian dengan dari sisi apa an-nadhar dari sisi memandangnya. Dari jendela yang tampak mungkin hanya sebagiannya saja. Separuh ke atas misalnya. Ini bisa. Ini benar. Kalau konteksnya semacam ini. Tapi kalau secara umum ya ini tidak benar. Tidak boleh. Contoh yang berikutnya. Ra'aitu. I'rabnya tadi. Ra'aitu ra'a fi'lun madin. Mabniyun ala sukuni litisolihi bi dhamir raf'i al-mutharik. Ya, mabni dengan sukun. Karena bersambung dengan dhamir raf' mutaharik. At-ta'u dhamir mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Dhamir mabni pada dhammah pada tempat rafa' sebagai fa'il. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Zaidan maf'ul bih mansub tanda nasabnya dengan fathah yang nampak pada huruf akhirnya. Kullahu. Nih, tadi ya dalam keadaan melihat jendela. Taukidun li Zaidin. Ini taukid pada Zaid. Wa taukidul mansubi mansubun, taukid pada yang mansub, maka itu menjadi mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada huruf akhirnya. Wa huwa mudhafun, dan dia adalah mudhaf. Wal ha'u, haknya, dhamir mabni ala dhammi dengan dhammah fi mahalli jarrin, pada tempat jar, mudhafun ilaih sebagai mudhaf ilaih. Ra'aitul qawma ajma'una khata' khata'un, salah, keliru. Waswabu yang benar apa? Ajma'ina, dengan ya, ya. Ajma'ina, al-qawma ajma'ina. Ra'aitu ra'a fi'lun madin mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi, ta' adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in fa'ilun pada tempat rafa' sebagai fa'il. Al-qawma maf'ulun bihi mansubun maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ajma'ina taukidun lil qawma taukid pada al-qawma mansubun maka mansub wa alamatu nasbihi al-ya'u. Tanda nasabnya adalah ya li'annahu mulhaqun bijam'il mudhakkari salimi karena dia itu mulhaq ya, digabungkan atau dianggap sama dengan jamak mudhakkar salim. Jadi ajma'un atau ajma'in ini bukan jamak mudhakkar salim tapi dianggap sama atau digabungkan dengan jamak mudhakkar salim karena mempunyai kesamaan dari sisi tanda i'rabnya. Wa nunu adabun nun pada ajma'ina, nun yang akhir, iwadun anit tanwini fil ismil mufradi, sebagai ganti dari tanwin pada ism mufrad. Contoh yang berikutnya, qamal qawmu abda'una, al mithalu ghairu sahihun, ghairu sahihin. Contoh ini tidak benar. Abda'una, langsung abda'una, ini tidak benar, tidak boleh. Waswabu yang benar apa? Qamal qawmu ajma'una abda'una. Harus ada ajma'u dulu, baru kemudian diikuti abda'un. Ini ya. Limadha, kenapa? Lianna abta'u tabi'un li ajma'a. Karena abta'u itu mengikuti ajma'u. Ini. La yu'akkadu biha wahdaha. Tidak dijadikan taukid dia sendirian. Jadi abta'u hanya itu tak, itu tidak boleh, tidak bisa dijadikan taukid. Jadi dia harus mengikuti ajma'u. Liqalil mu'alifi, berdasarkan ucapan mu'alif, wa tawabi'u ajma'a. Ya, yang mengikuti ajma'. Ya, para pengikut ajma'u ini. Idzan, jadi aswabu qamal qawmu ajma'una abta'una. Yang benar ini, qamal qawmu ajma'una abta'una. Kemudian i'rabnya, qama fi'lun madin mabniyun 'alal fathi, fi'il madi mabni dengan fathah. Al-qawmu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Fa'il marfu', ya, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ajma'una taukidun lil qawmu. Ajma'una ini taukid pada al-qawmu. Wa taukidul marfu'i marfu'un. Taukid dari isim yang marfu', maka dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhammati. Tanda rafa'nya adalah wawu sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu mulhaqun bijam'il mudhakkari salimi. Karena dia mulhaq pada jamak mudhakkar salim. Wa nunu iwadun anit tanwini, nun itu sebagai pengganti dari tanwin fil ismil mufradi pada ism mufrad. Kemudian abta'una taukidun tabi'un li ajma'una, taukid tabi' pada ajma'un, taukid yang mengikuti ajma'un. Wa taukidul marfu'i marfu'un, taukid pada yang marfu', maka dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya adalah wawu niyabatan anil dhammati, pengganti dari dhammah. Li'annahu mulhaqun bijam'il mudhakkaris salimi, karena dia itu mulhaq, ya, digabungkan, dianggap sama dengan jamak mudhakkar salim. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Akala zaidun ar-raghifa kullahu. Kullahu au kulluhu, mana yang benar? Kullahu, ya, dengan fathah atau mansub. Limadha, kenapa? Li'annal mu'akkada mansubun, karena mu'akkadnya itu mansub. Ar-raghifa, ini mu'akkadnya, dia mansub. Fayakunu tawqidu kadhalika mansuban, maka tawqid juga menjadi seperti itu, mansub. Ini. Akala, i'rabnya, akala fi'lun madin mabniyun 'alal fathi, fi'il madi mabni dengan fathah. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Fa'il marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ar-raghifa maf'ulun bihi mansubun. Ar-raghif itu maf'ul bih mansub. Tanda nasabnya al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Kullahu, ya, kulla dengan fathah. Kulla tawqidun lir-raghifa. Kulla ini taukid pada ar-raghifa. Wa taukidul mansubi mansubun. Taukid pada isim yang mansub, maka mansub. Sehingga tadi yang benar kulla dengan fathah karena dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa kullu mudhafun wal ha'u mudhafun ilaihi. Kullu itu mudhaf, kemudian ha'nya itu mudhaf ilaih fi mahalli jarin, pada tempat jar. Contoh yang berikutnya. Hadara ar-rijalu al-fudala'u. Nih, tadi contoh-contoh yang taukid. Sekarang contoh ini apa? Hadara rijalul fudala'u, orang-orang yang utama itu datang. Hadara fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Hadara fi'il madi mabni dengan fathah. Ar-rijalu fa'ilun marfu'un, fa'il marfu', wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Al-fudala'u sifatun lir-rijali. Al-fudala'u di sini adalah sifat pada ar-rijal. Wa sifatul marfu'u wasifatul marfu'i, ini asrah ya, marfu'atun, sifat dari isim yang marfu', maka dia marfu'. Ar-rijalu marfu', disifati oleh al-fudala'u, maka al-fudala'u itu ikut marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya, al-fudala'u. Ini wa aina at-taukidu, di mana taukidnya dalam kalimat ini? Hadarar rijalul fudala'u, taukidnya mana? La yujadu taukidun, tidak ada taukidnya. Jadi ini bukan contoh untuk taukid, ini kembali contoh pada na'at. Ya. Ya, jadi hati-hati. Ini na'at, ini bukan taukid. Contoh yang berikutnya, qama ar-rajulu wa dzul mali, orang itu berdiri dan yang berharta. Orang itu dan yang dan orang yang berharta itu berdiri. Qama fi'lun madin mabniyun 'alal fathai. Qama fi'il madi mabni dengan fathah. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un bi dhammati dhahirati. Fa'il marfu' dengan dhammah yang tampak. Wa dzul mali, al-wawu harfu 'athfin, ada wawu ya. Wa dzul mali, wawunya itu huruf ataf. Dzu ma'tufatun 'alal rajuli. Maka dzu ini diatafkan pada ar-rajul. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un, maka isim yang diatafkan pada isim yang marfu', maka dia marfu', maka menjadi dzu karena dia diatafkan pada ar-rajulu yang marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya dengan wawu, niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dzu ini termasuk dari isim-isim yang lima. Wa ma hiya al-asma'ul khamsatu, apa itu isim-isim yang lima? Hiya yakni akhuka, abu wa abuka, wa dzu malin, wa hamuki, wa fuka. Ini asma'ul khamsah. Akhuka, saudaramu. Abuka, ayahmu. Dzu malin, yang mempunyai harta. Hamuki, mertua atau iparmu. Ya, wa fuka, mulutmu. Ini ya. Kemudian dzu mudhafun, dzu ini mudhaf. Wa malin mudhafun ilaihi, malin sebagai mudhaf ilaihi. Majrurun bil idhafati, majrur dengan sebab idhafah. Wa alamatu jarihi al kasratu dhahiratu ala akhirih, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Lau qala, seandainya dia mengatakan ja'a ar-rajulu wa dza wa dzal mali, dengan dza dengan alif, la yasihu, ini tidak benar. Li'annal ma'tufa 'alal marfu'i labudda ayyakuna marfu'an, karena isim yang diatafkan pada sesuatu yang marfu', pada isim yang marfu', maka dia harus menjadi marfu', sehingga menjadi dzu wa dzul mali. Contoh yang berikutnya dari ayat tadi, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, fasajada alfa'u bihasabi ma qablaha. Fa'nya di sini sesuai dengan keadaan sebelumnya. Kemudian sajada fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rabi. Sajada fi'il madi mabni dengan fathah, tidak ada tempat i'rab padanya. Tidak terpengaruh oleh fa' tadi. Al-malaikatu fa'ilun marfu'un, fa'il marfu', wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kulluhum, kullu taukidun lil malaikati, taukid pada al-malaikah. Wa taukidul marfu'i marfu'un, taukid pada yang marfu', maka dia marfu'. Al-malaikatu marfu', maka kullu juga marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kullu mudhafun wal ha'u mudhafun ilaihi, kullu itu mudhaf, kemudian dhamir ha sebagai mudhaf ilaih. Dhamirun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin, ha-nya dhamir mabni dengan dhammah pada tempat jar. Wal mimu 'alamatul jam'i, kemudian mimnya kulluhum, jadi pada hum haknya dhamir, kemudian mimnya adalah alamatul jam'i, tanda jamak. Ini, jadi yang dhamir hanya haknya saja, adapun mim itu tanda jamak. Kemudian ajma'una taukidun tsanin, taukid yang kedua. Ya. Marfu'un bil wawi, marfu' dengan wawu, niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wa nunu iwadun anit tanwini fi ismil mufradi, dan nun sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Baik. Selesai tamrin tentang taukid di sini. Ada yang ditanyakan? Sama saja. Bisa memilih. Maknanya sama dalam hal taukid ya. Dalam hal taukid itu sama, nafsu dan ainu. Ini dulu untuk malam ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.